kekasihku merasa angkuh, terbang kenanganku jauh. Langit kan menangkapku walau kan terjatuh. Dan bila semua tercipta hanya untukku merasakan semua yang tercipta, hampa hidup terasa. Lelah tetap ku mencari hati untuk ku membagi, menemani langkahku namun tak berarti. Dan bila semua tercipta tanpa harus ku merasakan cinta yang tersisa, hampa hidup terasa. Bagai bintang di surga dan seluruh warna, dan kasih yang setia dan cahaya nyata. Oh bintang di surga, berikan cerita dan kasih yang setia dan cahaya nyata. Lelah tetap ku mencari hati untuk ku membagi, menemani langkahku namun tak berarti. Dan bila semua tercipta tanpa harus ku merasakan cinta yang tersisa, hampa hidup terasa. Bagai bintang di surga dan seluruh warna, dan kasih yang setia dan cahaya nyata. Oh bintang di surga, berikan cerita dan kasih yang setia dan cahaya nyata. Bagai bintang di surga dan seluruh warna, dan kasih yang setia dan jahat.